Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Telah kita bawakan perkataan dari Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjabarkan hadis tersebut, dan sebagian telah kita baca keterangan beliau. Yang kemudian kata beliau rahimahullah, wat tasawir allati fil kanisati allati dzakaratha ummu habibata wa ummu salamata kanat 'ala al-hitan wa nahwiha wa lam yakun laha dhillun. Dan gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang ada di dalam gereja yang bernama Maria, seperti yang diceritakan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, itu dalam kondisi dipajang, ya, dipasang di tembok atau semisalnya. Dan namanya gambar atau lukisan adalah sesuatu yang tidak memiliki bayangan, ini dua dimensi. Ya, adapun patung, ya, sesuatu yang dipahat, dibentuk, yang memiliki zil atau bayangan, disilahkan dengan tiga dimensi. Dan ketika itu yang disaksikan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, gambar-gambar atau lukisan di dalam gereja Maria di negeri Habasyah, itu hanya berupa dua dimensi, ya, tidak berwujud patung, ya, sesuatu yang dibentuk atau dipahat. Fatasfiru suwar ala mithali suwaril anbiya wassalihin litabarruki biha walitishfa'i biha yuharramu fi dinil Islam. Maka menggambar atau melukis, ya, gambar-gambar para nabi ataupun orang-orang saleh, tokoh-tokoh Islam, ya, dalam rangka untuk tabarruk, mencari berkah, ya, dianggap bahwa dari gambar itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah, ya, berkah secara umum, ya, kebaikan yang banyak. Nah, sebagian kaum muslimin seperti itu, ikut-ikutan dengan kebiasaan kaum Nasara, ya, di mana mereka memajang pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh mereka, bahkan nabi-nabi mereka dari Bani Israel di dalam gereja-gereja mereka. Kelihatannya, ya, nampak indah, bagus, ya. Sebagian memang seperti itu karena sudah terbiasa dengan gambar, dengan lukisan. Maka ketika masuk ke dalam rumah, ya, kemudian tidak ada sesuatu yang dipajang di tembok, itu rasanya hampa. Nah, demikian pula mereka gereja, ketika kosong begitu, kayaknya ada yang kurang. Sehingga mereka memajang tokoh-tokoh mereka, bahkan nabi-nabi mereka digambar, dilukis, ya, kemudian dipampang di tembok-tembok gereja, ya, untuk mengenang kebaikan mereka, kesolehan mereka. Kata beliau rahimahullah bahwa menggambar, melukis, memajang makhluk bernyawa, foto, ya, orang-orang saleh ataupun para nabi, ya, dalam rangka untuk tabarruk, mencari berkah, ya, sebagian diselipkan di sela-sela barang dagangannya, ya, sebagian lagi dipajang di tokonya, sebagian lagi dipampang di dalam rumahnya, ya, sebagian lagi di koleksi, ya, dibuat gambar atau foto kecil kemudian digantung di kendaraannya, mobil atau motornya. Walhasil, mereka ketika memajang dan memasang, menggantungkan foto ataupun gambar ya tokoh-tokoh kaum muslimin atau orang yang dianggap wali, orang saleh, itu bukan semata-mata ya ingin apa mengenang mukanya ya, tapi ada sisi yang lain, yaitu apa? Tabarruk, mencari berkah ya, yang dipajang di dalam tokonya, harapannya juga ini sebagai penglaris, yang ditempel ya, dipajang di dalam rumahnya juga dianggap sebagai penolak bala. Demikian pula yang digantung di kendaraannya juga dianggap sebagai pelindung dari mara bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini ya, istilahnya tabarruk wal tisfa'i biha. Demikian pula sebagian dalam rangka untuk meminta syafaat ya, menjadikan orang-orang saleh tersebut ya, tokoh-tokoh tadi yang sudah digambar, yang sudah dilukis, kemudian dipajang di tembok atau yang lainnya, itu dianggap sebagai wasilah yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau yuhram ya fi dinil Islam, ini semuanya diharamkan di dalam Islam. Wa huwa min jinsi ibadatil awthan, dan ini termasuk dari jenis peribadahan kepada berhala. Awthan jamak dari wathan. Wathan berhala itu ya mencakup sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Ya. Baik itu dianggap bisa mendatangkan berkah, bisa menolak bala, atau mendatangkan manfaat, atau dianggap sebagai penglaris, atau bisa melindungi dari mara bahaya, atau bisa memberikan kesehatan, dan seterusnya. Dalam kondisi enggak ada hubungan ya antara apa yang dia bawa, apa yang dia pajang dengan penyakitnya. Yang seperti ini termasuk berhala. Ya. Nah. Wa huwa alladhi akhbara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam anna ahlahu syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Dan mereka ini adalah sebagaimana yang Nabi khabarkan bahwa pelakunya adalah orang yang paling buruk di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Nah, ini apabila tujuannya tadi ya, mencari berkah atau dianggap sebagai pemberi syafaat ya, penolak bala. Masalah yang kedua, wa tasfirus suwar litta'assi bi ru'yatiha aw litanazzuh bidzalika wa talahi muharramun wa huwa minal kaba'ir. Demikian pula kondisi yang kedua atau tujuan yang kedua, apabila seorang menggambar atau melukis ya dengan dua dimensi ataupun tiga dimensi, dibuat patung begitu, apa tujuannya? Lita'asi biru'yatiha, untuk meneladani dan mencontoh, mengingat kebaikan tokoh dan orang saleh tersebut dengan sekedar melihatnya. Teringat dulu ketika dia masih hidup, rajinnya sholat, semangatnya di ibadah, semangatnya di qiyamul lail, puasa ya, dan seterusnya. Nah, atau sekedar untuk memberikan rasa gembira ya, memberikan rasa gembira. Ada sebagian kita juga merasakan ya, ya kadang ketika ada problem, banyak masalah ya, di rumah, di pekerjaan, sekedar kumpul dengan kawan, bertemu dengan teman, itu hilang semuanya. Rasanya fresh kembali, seger. Kenapa? Sekedar ngelihat temannya. Nah ini sebagian mereka itu merasa senang dan gembira ya, dan tersemangati untuk ibadah ketika mereka melihat wajah dan muka orang-orang saleh yang sudah meninggal ya. Atau sekedar untuk rekreasi atau hiburan ya. Nah, hiburan ini juga kata beliau muharramun, tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Bahkan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Dalam kondisi gak ada keyakinan apa-apa. Sekedar gambar, sekedar lukisan. Ya, kemudian dia merasa senang dengan melihatnya. Bahkan termotivasi untuk ibadah ketika ya, menatap wajah orang saleh tadi. Ini pun haram. Apalagi kalau diyakini ya, orang yang sudah meninggal tadi, yang lukisannya dan gambarnya di depan matanya, itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan rezeki, bisa menambah omset penjualan, bisa menolak bala, dan bisa melindungi dari mara bahaya dan seterusnya. Ini parah tentunya. Masuk dalam jenis kategori syirik. Bahkan bisa menjadi syirkul akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam iyadin billah. Nah, adapun yang kedua tadi sekedar untuk hiburan ya, sebagai penyemangat. Ini pun tetap dosa besar. Wa fa'iluhu min asyaddin nasi 'adzaban yawmal qiyamah. Dan pelakunya ini adalah orang yang paling keras, paling dahsyat siksaannya, azabnya pada yaumul qiyamah kelak. Naam. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras, yang paling dahsyat, yang paling besar siksaannya pada yaumul qiyamah, kata Nabi, adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar. Menggambar. Nah, melukis makhluk yang bernyawa. Ya. Makhluk yang bernyawa. Bukan makhluk hidup, meskipun ada sebagian pendapat namun yang sahih dan yang kuat insyaallah itu makhluk yang bernyawa. Siapa itu? Ya, hewan dan manusia. Ya. Dan seperti disebutkan dalam sebagian riwayat, inti daripada gambar adalah ras. As-suratu ras. Yang namanya gambar itu intinya adalah pada kepalanya. Artinya kalau misalkan badannya ada tapi kepalanya tidak ada, maka tidak dinamakan gambar. Ya, tapi sebaliknya, badannya, kakinya enggak ada tapi mukanya serem kelihatan, singa atau macan, tetap namanya suwar, ya. Suwar atau surah, gambar makhluk bernyawa, tidak boleh. Nah, ini asalnya. Apalagi yang tiga dimensi berupa patung, dipahat, dibentuk, dibuat relief, ya, tiga dimensi. Sehingga ini mencakup dua, ya, baik yang dua dimensi gambar lukisan ataupun yang tiga dimensi. Naam. Fa innahu zalimun mumatsilun bi af'alillahi allati la yaqdiru ala fi'liha ghairuh. Karena orang seperti ini, kenapa siksaannya paling keras pada yaumul qiyamah? Karena dia adalah orang yang zalim, orang yang jahat. Dia berupaya untuk menandingi perbuatan-perbuatan Allah dalam kondisi tidak ada yang mampu untuk melakukan perbuatan tersebut dari selain Allah. Namanya kan lancang. Berusaha untuk menciptakan sesuatu yang sesungguhnya hak menciptakan adalah hak murni Allah. Selain Allah enggak mampu dan enggak bisa. Ya. Makanya nanti pada yaumul qiyamah orang yang suka menggambar, suka melukis makhluk bernyawa atau suka membuat patung ya, yang dikenal di tengah masyarakat kita dengan seniman, ya, pelukis kah, ya, atau pemahat kah, itu akan ditantang oleh Allah. Ya, ahyu ma khalaqtum, silakan kalian hidupkan apa yang sudah kalian ciptakan dahulu di dunia. Bahkan mereka akan disiksa na'udzubillah dengan apa yang sudah mereka bentuk, dengan apa yang sudah mereka lukis atau yang mereka gambar ketika di dunia dari makhluk yang bernyawa. Ya. Sehingga sangat berbahaya. Wa innahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Sementara tidak ada ya sesuatu pun yang menyamai Allah, baik pada zatnya, demikian pula tidak pada sifatnya, dan tidak pula pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita ini diajari, dididik ya, supaya tawadhu, jangan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, ini dari satu sisi. Ya, ketika seorang menggambar, ketika seorang membuat patung, dia sadar ataupun tidak berusaha untuk menyaingi Allah, menandingi Allah. Ini kelancangan. Yang kedua, ini sebagai wasilah kepada kesyirikan. Sudah kita sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan. Apa sebabnya? Menggambar, melukis. Ya, orang-orang soleh mereka, Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq, Nasr, digambar, dipajang, sampai akhirnya dipahat, dibuat patung, yang ternyata ujung-ujungnya adalah disembah. Coba, sudah terjadi ini. Ya, demikian pula Bani Israel, ya, bagaimana mereka terjatuh pula dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan perbuatan kaum Samiri, yang mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Bani Israel lewat ke kampung Samiri, melihat ada patung anak sapi, kelihatannya bagus, indah, dari emas, ya, disembah. Loh, kok minta? Ikut-ikutan mereka, jatuh lagi dalam kesyirikan. Demikian pula kaum Nasara juga demikian, jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Apa sebabnya? Mereka mengeramatkan salib, ya, mengkultuskan patung Isa Al-Masih, versi mereka, ya, dan versi Nasara. Akhirnya mereka pun jatuh dalam kesyirikan. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan, kata beliau di dalam Adabus Sifaf halaman 106 sampai 116. Wala farqa fi at-tahrim baina at-tasfir al-yadawi wa at-tasfir al-ala, ya, ataupun ali wal fotografi. Ya, dan larangan di sini, larangan menggambar atau melukis, kata beliau rahimahullah, tidak ada perbedaan pengharaman ini antara menggambar atau melukis makhluk bernyawa dengan tangan secara langsung, ya, dengan pena, ya, dengan pewarna, dengan tinta lukis, dengan menggambar menggunakan alat fotografi, kamera. Kalau sekarang ya banyak medianya, ya, kamera, kamera memang kamera, ya, foto, demikian pula HP kalau sekarang. Sama, kata beliau, nggak ada perbedaan, ya, baik manual secara langsung tangan yang bergerak melukis, ya, fulan melukis hewan, atau dengan alat, ya, kamera atau HP atau yang semisalnya, sama, ya, ini hukumnya sama, kata beliau rahimahullah. Yaitu apa? Haram. Balit tafriqu bainahuma jumudun wa zahiriyyatun asriyah. Bahkan membedakan antara dua metode tadi dalam kondisi hasilnya sama, sama-sama membentuk, menggambar, menghasilkan makhluk bernyawa, ini termasuk kekakuan di masa kini. Ya. Nah, ini kata beliau rahimahullah, kama bayantu fi kitab Adabus Sifaf. Ini seperti yang beliau jelaskan di dalam kitab Adabus Sifaf, yang sebelumnya beliau jelaskan di dalam kitab Al-Kawakibud Darari, ya, jilid yang ke 65. Ya. Demikian pula jilid yang kedua dan 82. Ya. Nah, walhasil, ini menunjukkan kehati-hatian para ulama, ya, dalam masalah ini, ya, tidak bermudah-mudahan, karena memang ancamannya keras, ya, orang yang paling keras siksaannya pada yaumul qiyamah. Ya, sehingga tentunya termasuk perkara yang mungkar dan sangat disayangkan ketika fenomena ini menimpa bukan hanya kaum muslimin yang awam, senang foto, ya, selfie, ya, untuk kenang-kenangan, tapi juga menimpa para talabatul ilm dan bahkan para duat, mubaligh, orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu, bahkan sebagainya para masyayikh yang menisbahkan kepada da'watus salafiyah, da'wah ahlus sunnah, wa da'watus salafiyatu bari'atun minhum. Dalam kondisi da'watus salafiyah ahlus sunnah, ya, berlepas diri dari cara-cara mereka. Nah, awalnya live kalau taklim, kalau kajian, ya, kelihatan, ya, wajah ustadznya. Ini awalnya, karena dianggap ini ada juga ulama yang membolehkan. Taib. Nah, ini sebagai wasilah dalam berdakwah, kan maslahatnya besar, menyampaikan ilmu. Intinya ilmunya. Tapi subhanallah, tatkala mereka, ya, tidak betul-betul memahami bagaimana arah dari fatwa ulama tersebut, ya, akhirnya mereka jatuh dalam perbuatan yang lebih dari itu. Ya, bukan hanya live ketika ta'lim, tapi juga ketika rekreasi, ketika minum kopi, ketika makan, ketika aktivitas, selfie. Ya. Allahul musta'an. Ini mungkar. Ya, tidak ada satupun para ulama yang membolehkan hal tersebut. Nah, bahkan mereka kalau tahu, ya, tentunya akan mengecam dan melarang keras dan berlepas diri. Tidak ridha, tidak rela ketika nama mereka, ya, dijadikan sebagai sandaran oleh, ya, oknum-oknum tadi. Na'udzubillah. Qala rahimahullah, hadis yang ke-6. An Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a an-nabiyya alaihi salatu wassalam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar bahwa Rasulullah beliau mengatakan, ya, sebelum wafatnya. Kapan itu? Disebutkan di sini bi khamsin, 5 sebelum Nabi wafat. Beliau mengatakan ini. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, 5 di sini 5 apa? Sebagian menyebutkan 5 tahun sebelum Nabi wafat. Sebagian berpendapat 5 hari sebelum Nabi wafat beliau sampaikan ini. Dan itu yang zahir dari pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad habibullah, yaitu 5 hari sebelum Nabi wafat. Apa yang beliau sampaikan? Kata Nabi, "Qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa, wa inni abra ila Allah an yakuna li fikum khalil, wa inna Allah azza wa jalla qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila." Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid aw qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi, sesungguhnya, ya, aku memiliki di tengah-tengah kalian saudara dan teman-teman, dan aku mengingkari, kata Nabi, berlepas diri kepada Allah adanya khalil yang aku miliki dari kalian. Nabi mengingkari. Ya, maka di dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau tidak mengangkat seorang pun menjadi khalil. ya, menjadi khalil, orang yang paling Nabi cintai sampai pada tingkatan khullah. Khullah itu ya, itu a'zamu maratibil mahabbah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Lah Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah menjadikan seorang pun dari para sahabat menjadi khalil beliau. Yang ada adalah sahabat dan teman. Ya. Nah, tidak sampai pada tingkatan khalil karena jiwa beliau alaihi salatu wassalam itu penuh dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah azza wajal. Ya, sehingga tentunya tidak pantas untuk kemudian beliau menjadikan salah seorang dari kalangan sahabat menjadi khalil beliau. Maka di sini beliau mengingkari. Wa inna Allah azza wa jalla qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Dan sungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Maka ini keutamaan Rasulullah. Ya. Menjadi khalilur rahman sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga menjadi khalilullah. Maka ini bantahan kepada pihak-pihak yang menggelari, yang memposisikan Rasulullah lebih rendah daripada khalilullah. Sebagian mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah habibullah. Habib itu derajat kecintaan di bawah dari khalil. Sehingga apa yang mereka sebutkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah habibullah, ini celaan hakikatnya, bukan pujian. Meskipun maksud mereka baik, tapi dengan posisi ini justru mereka mencela Rasulullah, menurunkan status Rasulullah yang awalnya khalil menjadi habib, rendah. Ya. Adapun habib, ya, semua wali Allah, semua orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, habibullah. Ya. Adapun khalil ini tidak ada yang mendapatkan status ini kecuali dua orang dari kalangan manusia. Siapa dia? Rasulullah dan Ibrahim. Ya. Nah. Yang kemudian kata beliau, kalau seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan dan mengangkat dari umatku seorang khalil, maka sungguh aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Dan ketahuilah, ya, bahwa sungguhnya orang-orang sebelum kalian, dahulu mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah mereka. Dan ketahuilah, janganlah kalian, ya, menjadikan kuburan-kuburan, ya, itu sebagai masjid, karena sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, larangan Rasulullah diulang-ulang. Dan subhanallah, ya, terjadi apa yang Nabi khawatirkan, ya. Nabi melarang, justru di antara umat Islam ada yang melanggarnya. Dan seperti yang sebut Syekhul Islam rahimahullah, bahwa yang pertama kali diketahui, dikenal, membangun masjid di atas kuburan adalah Fatimiyun, kaum Syiah Rafidah, Al-Qaramithah, kufar. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, mengaku-ngaku sebagai kaum muslimin, dalam kondisi perbuatan akidah dan ibadah mereka, bahkan akhlak mereka jauh sekali dari Islam. Nah, ini yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan, Banu Fatimiyah, ya, Qaramithah, Syiar Rafidah. Allahumma musta'an. Tayyib, sampai di sini insyaallah. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.